Sodik. Sodik iki elek mung ganteng to, Mas? Oke, oke. Elek mung ganteng. Tapi elek sing kompak. Ah, gak kok, manis kok. Masa? Manis. Lo ya manis. Oke, okay, ini lagu request permintaan dari saudara-saudara kalian yang ada di yang Korea. Ada di Korea. Masa. Tepuk tangan dulu, Mas. Tepuk tangan dulu dong buat, buat gue. Puncak wangi. Pemuda puncak wangi Korea. Mantap, dahsyat banget ya. Ini lagu duet romantis Anang Sarini. Monggo. Iya. Duhai nona manis ya? Dari pagi aku belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Sudah saya penuhin di sini bareng Mas Sodik.